yang sentiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam seperti ini kita berkumpul di satu rumah dan di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita menunaikan ibadah puasa salat dan berjamaah. Alhamdulillah kita teruskan pengajian kita di dalam kaji kitab kitab sunnah dan siksa kepada Allah taala. Setelah kita mengupaskan secara panjang lebar bab al-ijarah, upah mengupah sewa menyewa, sebab kurangnya kita telah mendapat gambaran yang lebih jelas berkenaan dengan apa yang dibincangkan oleh para ulama, oleh para fuqaha berkenaan dengan ijarah, upah mengupah, mana yang boleh, mana yang tak boleh, syarat-syaratnya dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita pindah ke bab yang berikutnya yang tidak kurang pentingnya, yaitu kita mengubah. Berkata pengarang rahimahullah ta'ala, definisinya mengubah berasal dari Abdur Mufirah, yaitu berpergian safar untuk urusan dagang. Itu asalnya bahasa Arab. Apabila nak ceritakan tentang bersafar, iaitu keluar bepergian daripada satu tempat ke tempat yang agak jauh, mereka namakannya dengan Abdur Filar. Sedangkan Abdur itu asal arti katanya adalah memukul. Jadi kalau seorang itu daratu Zaidan, aku telah memukul Zaidan. Jadi kalau daratu Al-Ar atau daratu Filar, maknanya telah memukul di muka bumi ini. Jadi sebenarnya maksudnya bukanlah memukul sehingga menyakitkan bumi ini, tetapi maksudnya dia memukul, iaitu dia berpergian atas muka bumi ini. Bila dia banyak berjalan, kakinya banyak tapak kakinya di atas muka bumi ini. Jadi itu asal makna mudharabah, iaitu berpergian tetapi untuk tujuan berniaga, untuk tujuan berdagang. Itu asal maknanya. Tapi apakah mesti sesuatu yang mudharabah itu mesti keluar negeri untuk berdagang? Ya, itu insyaAllah kita akan terangkan. Jadi asal dalam mudharabah ini terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fa'budillaha minasyaitonir rajim wa aqimuna yadhribuna fil ardi yad'una min fadlillah. Ya, maksudnya dan yang lain lagi berpergian di muka bumi mencari karunia dari Allah. Ini dikatakan Allah SWT dalam surat Al-Muzammil. Surah Muzammil, surah orang yang disebutkan iaitu Rasulullah SAW. Kisah yang masyhur Rasulullah SAW waktu bila melihat Jibril di Gua Hira, takkan dia mendapat wahyu yang pertama, dia rasa ketakutan dan dia lari pulang ke rumah dan meminta Khadijah isterinya radhiyallahu anha untuk zammiluni, yang selimutkanlah aku. Jadi Allah SWT menurunkan surah Al-Muzammil untuk menenangkan perkara yang tidak tenang pada diri Rasulullah SAW. Itu menunjukkan bahawa Rasulullah SAW adalah seorang manusia biasa. Bila datang kepadanya perkara yang berat, dia akan rasa berat. Datang kepadanya perkara yang susah, dia akan rasa susah. Datang kepadanya perkara yang agak menakutkan, dia akan rasa takut. Secara tabii sebagai seorang manusia biasa, walaupun dalam waktu yang sama Nabi SAW luar biasa. Daripada surga, dia adalah seorang yang dipilih oleh Allah SWT untuk mendapat wahyu daripada Allah SWT. Dia seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Kerana Allah Subhanahu wa taala mempunyai dua jenis rasul. Satu yang rasul di langit, iaitu merupakan malaikat Jibril alaihi salam. Dan satu lagi rasul yang atas muka bumi ini dari kalangan jenis manusia, iaitu rasul-rasul yang kita kenal yang mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang mendapat kitab-kitab daripada Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW dalam surah ini telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil qum laila illa qalila, ini adalah malam melainkan sedikit. Jadi Rasulullah SAW yang perintahkan untuk tenangkan hati adalah dengan diri waktu malam melainkan sedikit. Yang ini kebanyakannya tu dilaksanakan dalam berdiri malam. Jadi itu apa? Tentu sekali untuk salat munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu perkara-perkara yang susah tadi boleh jadi lebih mudah. Perkara yang berat tadi boleh jadi lebih ringan. Perkara yang mungkin menakutkan mungkin jadi perkara yang tenang dan aman. Kemudian juga diterangkan dalam surat tersebut secara ringkas bahawa mungkin ada daripada kalangan sahabat-sahabat kamu yang ikut kamu solat malam ini, mungkin ada yang tak mampu lakukan, mungkin sibuk dan sebagainya. Dan antaranya yang ini, mungkin ada yang beribu nafil ardi yang tahu namin fadlillah, yang memukul bumi, yang ini yang berpergian untuk berdagang mencari daripada karunia Allah, fadlullah. Jadi mungkin kalau yang macam itu macam mana? Maka Allah SWT, bacalah apa yang kau mampu daripada Al-Quran yang mudah-mudah daripada Al-Quran. Kalau boleh, diri malam, diri malam. Baik. Jadi ulama berkata bahawa hukum solat malam, solat malam kita masuk maghrib dengan isya, maghrib pun solat malam, isya pun solat malam. Tetapi hukum solat malam yang sunat, yang mula daripada pagi isya tu sampailah ke solat tahajud sampai solat witir, itu untuk orang-orang Islam adalah sunnah, adalah sunnah. Maka janganlah dahulu salih ini mengkabdikum, kata Rasulullah SAW. Ia adalah adat kebiasaan orang-orang salih untuk umat, daripada umat-umat sebelum kamu. Nah, itu kebiasaan mereka, macam makan mereka, makanan darah daging mereka. Jadi kena jadi orang salih ini mungkin tak lengkap kalau tak dirikan solat malam. Baik. Kemudian untuk Rasulullah SAW, apa hukumnya solat malam ini? Maka ulama sepakat bahawa Rasulullah SAW itu wajib mendirikan solat malam. Sebab itu Rasulullah SAW kalau terlepas, sibuk sangat, penat sangat, tak dapat menunaikan solat malam tahajud, maka Rasulullah SAW akan qada, akan gantikan solat tersebut pada waktu siang selepas subuh. Yang selepas subuh maknanya selepas matahari naik. Lepas subuh tak ada salat. Jadi selepas matahari naik lepas tu waktu duha. Dan Rasulullah SAW akan salat dengan bilangan rakaat yang genap, dengan bilangan rakaat yang genap, iaitu 12 rakaat. Sebab Rasulullah SAW waktu malam dia salat dengan bilangan rakaat yang ganjil, 8 rakaat campur lagi 3, jadi 11 rakaat. Jadi waktu siang dah tak ada witir lagi. Witir hanya pada waktu malam. Jadi Rasulullah SAW akan genapkan 12 rakaat. Jadi itu kalau orang tanya, ustaz, saya asyik cuba-cuba bangun, cuba-cuba bangun, tak bangun-bangun, bangun subuh. Macam mana? Dah berapa minggu, dah berapa bulan, dah berapa tahun, tak sampai-sampai matlamat kan? Agaknya waktu Ramadan dia dapat, lepas tu dah tak dapat lagi. Tak apa, tak apa kalau kita lemah. Alhamdulillah, kita ada sunnah Rasulullah SAW. Kita cuba laksanakannya pada waktu siang, kalau kita ada waktu, dan ataupun kita ada kelapangan. Yang penting bila kita laksanakan waktu siang tu, kita buatlah dengan bilangan genap. Bilangan genap 2, 4, 6, 8 dan sebagainya. Contohnya bagus, kita cukupkan sampai 12 rakaat. Dan kita niatkan tu adalah babak salat apa? Salat tahajud kita, salat qiyamul lail kita. Baik. Kemudian dalam ayat tersebut menyebutkan tentang berpergian untuk berniaga. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat tersebut seolah-olah telah mengikrarkan, yakni telah dipanggil ini setuju, telah endorse akan perbuatan berniaga. Dan dalam hukum sama keluar daripada satu negeri itu untuk berniaga mencari kelebihan daripada Allah SWT. Karena kalau hanya di dalam negeri saja, rezeki itu terbatas. Orang customernya kat situ saja, barang-barangnya kat situ saja. Tapi bila kita keluar, kan lebih banyak lagi apa ni marketnya. Zaman sekarang lebih mudah lagi global market, kita boleh dapat kat internet saja. Kita tanya pula hukum jual beli kat internet pula, itu nanti dulu. Tapi yang penting asalnya boleh kita kita keluar untuk berniaga. Itu yang dinamakan adar fil arq ataupun mudarabah. Itu asalnya. Dan dia juga kadang-kadang diistilahkan oleh ulama sebagai muamalah. Muamalah mudarabah. Tapi apa sebenarnya mudarabah muamalah ni? Jadi yang dimaksud di sini ialah akad antara kedua pihak untuk salah seorangnya mengeluarkan sejumlah wang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan, dan labanya, untungnya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Senanglah, kita ada dua buah pihak, satu keluarkan duit yang kita namakan modal. Kemudian yang lagi satu tu, ambil duit ini, dia tak keluarkan modal. Dia ambil duit modal ini dan dia perniagakan. Sama ada dengan dia beli barang, lepas tu dijual balik, dan untungnya nanti dibagikan bagi dua. Sama ada 50%, 50%, ataupun 60%, 40%, 30%, 70%, 10%, 90%, 1%, 99%, tak kisah. Tapi tak adalah sampai 0%, 100%. Kalau 0%, 100% tu dah suka ya. Kamu kerjakan peniaga untuk saya, duit ni semua saya dapat, tak dapat apa-apa. Kalau setuju, maknanya itu bukan mudarabah lagi, itu adalah apa? Adalah sedekah je lah. Macam volunteer pun. Tetapi itulah maksud mudarabah dalam syariat. Jadi apa hukumnya? Hukumnya tidak syak dan tidak ragu lagi. Dia dibolehkan di dalam Islam. Dan ini berdalilkan ijma ulama. Kalau kita tanya mana-mana ulama boleh tak bermudarabah ini, macam tadi tu, semua ulama akan kata boleh. Tapi bukan ulama sekarang lah, dulu-dulu dah ada ijma. Jadi sekarang tak payah lagi nak tanya. Taruhlah ada alim, seorang alim sekarang, seorang yang ada pangkat profesor, doktor, dia kata tak boleh mudarabah. Jawab kita, minta maaf, pendapat kamu ni bersalahan dengan ijma' ulama. Ulama dah sepakat, dah ada umur lagi, dan tentang kebolehannya mudarabah ini, pendapat kamu ini terpaksa lahir, ditolak. Bahkan bahaya kamu berdosa, kamu nak melanggar ijma'. Dan sebagian ulama menyebutkan orang yang melanggar ijma' ini seperti mengorek lubang dalam pakaian ijma'. Ijma' sudah satu pakaian yang menutupi, lepas tu dia korek lubang. Kharful ijma, dan mereka amat mengecam perbuatan melanggar ijma. Sebab itu kita kena tahu apakah masalah-masalah dalam agama ini yang ada ijma ulama. Kalau kita tak tahu, tak boleh kita jadi seorang mufti. Tak tahu, kita tak boleh jadi seseorang yang mengeluarkan hukum akal dalam agama. Sebab mungkin kita nak ijtihad, mungkin kita pakar, kita tahu dalil dan sebagainya, boleh keluarkan hukum. Tapi kalau ulama yang sebelum kita dah ijma, dah bersepakat terhadap hukum ini, maka apa pun kita buat bersalahan dengan ijma mereka. Dan ini satu perkara yang amat berbahaya sekali. Ya, contohnya masalah akidah. Dia sebenarnya masalah fikih, iaitu menyapu waktu berwudu atas dua kuf. Yang ini macam kasut lah, sepatu yang diperbuat daripada mungkin kulit ke, yang menutup kulali tu. Kalau kita berwudu, lepas tu dah sampai dekat tempat kaki tu, nak basuh kaki, biasa kita buka kasut. Tapi sunnah Rasulullah SAW tak payah buka kasut. Tak payah, maknanya apa? Tak wajib buka kasut. Jadi macam mana Rasulullah SAW akan ambil air dan dia sapu je atas kasut dia tu. Sapu je atas kasut tersebut. Adalah syarat-syaratnya. Jadi ini disepakati oleh ulama semuanya bahawa ini adalah sunnah. Maknanya kalau kita pakai kasut, lagi bagus kita sapu daripada kita buka kasut dan basuh. Sebab Rasulullah SAW buat itu dalam perjalanannya ketika dalam peperangan Tabuk. Maka Rasulullah SAW bila dah ambil wuduk, dah basuh tangan, apa semuanya, nak basuh kaki, sahabat pun nak bukakan kasut Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kata kepada sahabat dia bernama Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, da'huma, biarkanlah kasut ini, fa inni akhaltuhuma tahiratain, sesungguhnya aku telah memakai kedua kasut ini dalam keadaan suci. Bukan maknanya kasut itu suci, tak ada najis maksudnya. Nabi SAW dah ada wuduk dah. Lepas tu pakai kasut ni, lepas tu buang angin ke apa, bila nak ambil wuduk lagi sekali, maka Rasulullah SAW tinggal nak sapu. Famasaha alaihi ma. Rasulullah SAW pun, kata perawi itu, dia menyapu atas keduanya. Sapu atas, bukan sapu bawah dan atas. Sapu atas saja. Tetapi datang pula orang, golongan daya mendakwa mereka ni, golongan Islam lah, ilmu isi Allah SWT, mereka katakan, mesti apa ni, sapu kaki. Tak boleh basuh kaki ya, balik lah, itu satu hal. Jadi kita dah sampai kat kaki tu, yang tak pakai kasut lah, kita mesti basuh kaki. Basuh maknanya apa? Alirkan air. Basuh, kita kali yang paling bagus, paling kurang satu kali. Tapi kata orang-orang Syiah ni, dia kata tak boleh basuh. Basuh ni salah, basuh ni bid'ah. Dia mesti macam mana? Mesti sapu macam tu. Dan kalau pakai kasut, mesti buka kasut. Tak boleh sapu atas kasut. Mesti sapu atas kaki. Jadi ulama-ulama menganggap ini bukan masalah fiqah lagi, tetapi ini masalah akidah. Sampai mereka tuliskan, rakamkan bahawa ahlu sunnah wal jamaah mengatakan boleh sapu atas atas kasut. Sebab orang-orang Syiah ini telah melanggar ijma' dengan sengaja. Kita tahu ahlu sunnah wal jamaah kata apa, ijma' ulama' kata apa, tapi memanglah akidah ataupun mazhab mereka adalah perlawanan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Sebab itu mereka kata tak boleh. Baik. Jadi itulah kekuatan ijma'. Jadi tentang mudharabah ini, ini perkara yang tak berapa besar lah, tak berapa serius, tapi telah terdapat ijma' membolehkannya. Daripada hadis pula, Rasulullah SAW dengan perbuatan, dengan PL-nya, telah melakukan mudharabah bersama Khadijah, yang ketika itu belum lagi menjadi isteri Rasulullah SAW. Ini semua kita tahu dalam jarak Rasulullah SAW. Dengan harta, dengan modal, siapa? Khadijah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW telah sabar bawa harta benda jualan Khadijah itu ke negeri Syam. Ini semua sebelum Rasulullah SAW menjadi Nabi. Dia pernah kerja macam itu. Dia tak salah. Jualkan barang orang. Tak salah. Mungkin orang-orang yang zaman dahulu lagi lebih daripada itu. Jualkan kuih orang dan sebagainya. Tak masalah. Cuma zaman sekarang tak tahu lah. Mungkin itu tak bagus. Yang bagus jadi doktor. Yang bagus jadi lawyer. Zaman berbeza-beza. Padahal tidak ada apa yang nak dimalukan kat situ. Tapi itu pun kita dah lihat beberapa apa ni, ada usaha-usaha lah untuk menanamkan kembali sifat-sifat apa dipanggil tu, entrepreneur ni, kepada apa ni, anak-anak kita, khususnya orang Melayu pun. Sebab mereka ni tak ada senang tentang yang ke ni semuanya. Mereka apa yang orang buat, orang buat. Orang kalau berhiburan zaman 70 dulu, mereka pun buat hibur-hibur. Orang dah sampai ke mana-mana, mereka tak sampai ke mana-mana. Lepas tu vicious cycle lah. Keluarga kerana tak cukup duit, kerja terlalu banyak, anak pun tak pergi sekolah, betul-betul usia pun tak ada, tak cukup duit dan sebagainya. Jadi pusing-pusing-pusing, keluarga ini makin susah. Kerajaan bumi bimbang, tak maju-maju juga. Kemudian dah lepas tu dah dapat kesedaran belajar, kejar orang-orang yang orang lain yang dah maju. Kejar, dia belajar di sekolah. Tapi yang ketinggalan apa dia? Mereka tu ada asas-asas ekonomi yang kuat. Mereka ada banyak perniagaan. Mereka ada banyak holding-holding ni. Orang Melayu pun susah nak jumpa organisasi yang besar-besar. Ada factory buat apa ni, komputer ke apa. Gaji kan orang RM1,000 tak ada lah, belum lagi. Jadi sekarang nak tanam balik sifat-sifat ataupun sikap ciri-ciri apa ni, berniaga ni, padahal itu memang ada dalam Islam. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sebelum diutuskan sebagai rasul melakukan kerja tersebut, selain daripada membala kambing. Bukan kambing dia, kambing orang pun tak ada masalah. Baik. Wafatkan dan ma'u lagi hadir jahiliyah. Dan mutarabah ini memang telah dilakukan pada zaman jahiliyah. Karena Nabi Muhammad SAW lagi. Tetapi orang-orang semua melakukannya. Apabila datang Islam, Islam pun mengikrarkannya, yakni menyetujuinya, tidak menyalahinya. Berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, ini seorang ulama hadis yang amat masyhur. Dipanggil sampai ke gelarannya Al-Hafiz saja. Bila kita cakap Al-Hafiz saja, semua orang dah tahu. Semua orang tu banyak orang yang belajar. Semua orang tu Al-Hafiz ni adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat sekitar tahun 700-an akhir 700 Hijrah ataupun 800 Hijrah. Daripada Palestin, daripada Syam, daripada Salam. Dia bersama mazhab mazhab Syafi'i, tapi dia adalah seorang ulama hadis yang hebat. Banyak kitab-kitabnya, dari kitab yang paling masyur adalah Fathul Bari Syarh Sahih Al-Bukhari, iaitu kitab yang mensyarahkan Sahih Al-Bukhari. Jadi dia berkata, walladhi nafra'u bihi, dan yang kami putuskan, pastikan adalah kata yang kita tentang di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudharabah ini wujud pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya'lamu biha. Nabi SAW waktu dia jadi Nabi, bukan waktu jahiliyah, waktu dia jadi Nabi ini, dia mengetahui tentang mudharabah ini. Wa aqarraha. Dan dia mengikrarkannya. Dia setuju, dia tak lawan, dia tak ingkar. Walau ladzalika lama jaza il batta. Kalau bukan keadaan tersebut, baiklah kalau tak setuju, memang tak akan dibolehkan mudharabah. Kenapa? Sebab kalau kita lihat mudharabah ini ada masalah. Ada masalah dari sudut logiknya. Yang ini sudut keadilannya dia ada masalah, ada benda yang tak tahu. Kenapa? Kita ada dua orang. Satu keluarkan duit, satu tak keluarkan apa-apa. Betul? Lepas tu duit itu diambil oleh orang yang tak ada duit, diniagakan, beli barang, diniagakan. Sama jadi keluar duit ataupun dia keluarkan barang, kain baju ke, pergi jual. Jual tak kat rumah-rumah orang, ketuk pintu, ketuk pintu. Sekarang tak tahu ada lagi, rokok ada lah, rokok lipo ada. Kain baju dah kurang dekat negeri seberang ada lagi. Jual tikar daripada Patani ada, daripada mana ada, macam-macam ada. Baik. Dia pernah gelar. Mungkin jadi, mungkin tak jadi. Mungkin untung, mungkin tak untung. Tak tahu berapa untung. 10,000. Entah-entah 100 saja. Entah-entah tak untung langsung. Tetapi tetap kena apa? Bagi dua untungnya. Jadi ada benda yang tak tahu kat situ sebenarnya. Jadi ada perbezaan dengan ijarah. Ijarah lebih clear. Iaitu upah-upah kan. Buat dapur ni, simen apa semuanya, upahnya begini. Jelas kan? Ataupun muzara'ah tu pun lebih kurang lebih baik lagi, iaitu kita upah orang untuk usahakan tanah kita. Lepas tu hasil bagi dulu, masih boleh tahan lagi, nampak tanahnya, tahu apa yang nak ditanam dan seterusnya, berapa tempohnya. Tapi yang ini tak tahu. Sebab itu ulama mengatakan dia khilaful asl, dia ataupun khilaful qiyas, dia menyalahi qiyas. Ikut qiyas tak boleh. Tetapi kita pun dah baca tadi, ijma ulama kata boleh. Quran pun dah sebutkan, hadis pun kata boleh. Hadis ada dua macam. Satu perbuatan Nabi SAW, satu ikrar takrir, yang ini persetujuan Rasulullah SAW. Baik, kemudian daripada para sahabat pula, yang ini ada satu riwayat daripada Abdullah. Ya, Abdullah bin Umar dan Ubaidullah bin Umar. Ini dulu ni siapa? Anak Umar. Umar Khattab ada dua anak, satu Abdullah, satu Ubaidullah. Bagus namanya. Abdullah maknanya hamba Allah. Ubaidullah tu hamba Allah juga. Tapi lebih macam manja sikit. Ubaid tu macam anak kecil Allah. Hamba kecil Allah. Itu menunjukkan bahawa Umar bin Khattab suka pada nama Abdullah. Bahkan itulah sebaik-baik nama Abdullah, Abdul Rahman. Itu adalah nama yang paling bagus sekali kita boleh kasih pada anak kita. Sebab dia menunjukkan apa? Penghambaan seseorang itu kepada Allah SWT. Kemudian ulama kiaskan bahawa kemudian second daripada Abdullah, Abdul Rahman tu yang lain-lain lah, yang ikut nama-nama Allah SWT, Abdul Rahim, Abdul semuanya. itu pendapatlah. Ada kata tidak, Abdullah bin Rahman special, lain daripada yang lain. Ada pun yang lain itu tak masuk dalam hadis. Walau bagaimanapun lagi baguslah daripada nama apa, Michael ke Jackson ke dan sebagainya. Ha? Nama-nama glamour eh, nama artis ke sebagainya. Jadi Abdullah dan Ubaidullah, anak-anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, keluar bersama pasukan Iraq untuk berjihad. Ketika mereka kembali, mereka singgah pada bawahan Umar, iaitu Gubernur Umar di Iraq, iaitu Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dia adalah Gubernur Basra. Sekarang kita pun dah kenal lah Basra kat mana, apa semuanya eh. Kisah dan Hussein tu kita tahu semua kat Iraq eh. Upah lah apa. Jadi Basra ni sebenarnya adalah kota Islam yang besar pada zaman itu. Dan dua benda dia bukan saja Hussein yang baik, tapi adalah Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, seorang yang pandai baca Al-Quran. Dia gubernur. Jadi dia pun menerima mereka, yang ini anak-anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dengan senang hati. Dan dia berkata, sekiranya aku dapat memberikan pekerjaan kepada kalian yang bermanfaat, tentu aku akan melakukannya. Jadi dia macam nak kasih sesuatu pada anak-anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar bin Khattab adalah Amirul Mukminin. Dan Amirul Mukminin duduk di mana? Istana dia di Madinah. Tapi kalau tengok istana dia, memang dia tak ada istana. Dia duduk bawah pokok saja, dia tidur bawah pokok. Mana ada raja boleh tidur bawah pokok? Orang yang boleh tidur bawah pokok, maknanya dia tak takut apa-apa. Dia tak takut orang datang nak kacau dia ke, nak bunuh ke dia. Sebab apa? Sebab dia adalah orang yang berlaku adil. Orang yang buat kezaliman ataupun ada yang tak adil, yang tak beres lagi, maka tentu dia tak pergi, tak pergi tidur bawah pokok. Bukan tak pergi tidur bawah pokok, kadang tidur kat rumah dia pun tak boleh, tak pergi tidur. Jadi itu Umar al-Khattab di Madinah. Dia tentu raja khalifah. Jadi Abu Musa al-Ash'ari kata dia nak berikan hadiah kepada Umar Abdullah dan Ubaidullah ni. Kemudian dia teringat, okey, sebetulnya begini, ini adalah sebahagian dari harta Allah yang aku ingin kirimkan kepada Amirul Mukminin. Jadi waktu di Iraq tu dia dapat harta rampasan perang ke atau harta apa ke, dia nak pulangkan kepada Amirul Mukminin. Kemudian Amirul Mukminin akan bagi-bagikan lah. Jadi aku akan pinjamkan harta-harta ini kepada kalian untuk kamu membeli barang-barang yang ada di Iraq ni, kemudian kamu pulang dan kamu jual di Madinah. Asalnya duit ni adalah duit kerajaan. Tapi kamu ambil dulu, kamu beli barang, lepas tu kamu balik Madinah, kamu jual. Baik, mereka akan kembalikan modal pokoknya kepada Amirul Mukminin. Nanti kalau dapat untung, modal pokok dia yang muda tu kamu pulangkan kepada Amirul Mukminin. Dengan demikian kalian mendapatkan keuntungan. Dan ini apa maknanya? Satu ada duit, satu tak ada duit. Lepas tu yang tak ada duit, usahakan duit tersebut, untungnya bagi. Yang ini, kes ini dia tak ambil apa-apa lah. Untungnya semua orang yang kerja dapat. Dia pun kadang-kadang boleh, maknanya dia sedekahkan saja. Baik, jadi keduanya lalu berkata, kami senang melakukannya. Selanjutnya Abu Musa melakukannya dan menulis surat kepada Umar agar beliau mengambil harta dari keduanya, ini dua anaknya. Setelah mereka tiba, mereka menjual barang itu dan mendapatkan laba, untung. Umar lalu berkata, adakah semua pasukan telah dipinjamkan wang seperti kamu? Adakah semua askar-askar dah diberikan wang macam ini untuk dia? Dia niaga kan? Ataupun kamu berdua saja tadi yang dapat? Jadi mereka jawab dengan jujur, tidak. Umar kemudian berkata, dua anak Amirul Mukminin, kerananya mereka meminjamkan kepada keduanya. Ini mesti ada sesuatu ni, pasal korang ni anak aku, anak raja, anak Amirul Mukminin. Sebab tu dia kasi, kalau betul-betul dia nak kasi, dia kasi pada semua orang ataupun ramai orang lah. Jadi serahkanlah harta dan labanya, kasi balik harta dan untung pun kasi balik. Umar bin Khattab keras tak kasi. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ya saja, tetapi Ubaidullah menjawab, wahai Amirul Mukminin, jadi walaupun tu bapa ya dipanggil Amirul Mukminin, sebab ini dalam keadaan apa ni, dalam keadaan formal, kalau kat rumah boleh lah panggil wahai bapa. Tapi kadang-kadang para sahabat ni apa ni lebih suka memanggil panggilan yang terhormat. Sebab kalau kita lihat Aisyah radhiyallahu anha dengan Rasulullah SAW, siapa dia? Isteri kepada Rasulullah SAW. Tapi kat rumah pun Aisyah radhiyallahu anha panggil suaminya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dia tak panggil wahai Muhammad ke abang ke dan sebagainya. Sebab itu panggilan yang paling mulia, paling bagus untuk Rasulullah SAW. Tak menjadikan apa kan? Hubungan rumah tangga pun. Kalau orang kata panggillah yang lebih baiklah apa tu semuanya kan? Nah, sayang ke dan seterusnya, baru jadi dan seterusnya. Nah, bukan panggilan lah. Kita kalau betul-betul ada iman, kita akan tunaikan hak kita, yang ini hak orang lain. Masing-masing tunaikan hak yang dia wajib tunaikan. Suami tunaikan hak isteri, isteri tunaikan hak suami. Mesti beres punya. Rumah tangga mesti selesai punya. Hukum jalan dulu. Kasih sayang ni, dia datang dan pergi. Pergi itu jarang juga lah. Tetapi dia datang pergi, maksudnya dia bertambah, dia berkurang. Pasal dia masalah hati. Mana ada sayang, dia tinggi. Lama-lama nanti apa? Kurang. Nanti kadang-kadang baik. Tapi asal sayang pun misalnya, kalau dia pergi terus datang sayang, itu memang masalah. Itu pun masih boleh bertahan rumah tangga. Tak semua rumah tangga bertahan kerana apa? Kasih sayang. Kalau sayang baru nak kahwin, sayang baru nak terus suami isteri, dah tak sayang anak-anak. Itu bukan, itu cara orang sekarang yang tak faham tujuan rumah tangga. Rumah tangga lebih daripada setakat itu. Zaman dahulu tak kenal pun dia tahu ni. Tak kenal langsung, tak pernah tengok pun. Tengok je lah gambar ke apa sebenarnya. Ataupun tengok muka daripada jauh pada waktu zaman kampung dulu. Dah cukup lah. Tak payah nak keluar jalan-jalan. Pergi jalan jauh-jauh lagi, luar negeri lagi. Baru nak kenal. Ini semua nanti lain pula yang jadi ya. Dah kenal pas tahu ke pula. Dah kenal yang tak baik, tak jadi pula. Yang maksud di sini adalah dia berdasarkan apa? Tanggungjawab. Rumah tangga berdasarkan tanggungjawab. Dan sisi sayang itu boleh dibukuh. Itu masing-masing. Yang penting kat sini, Ubaidullah berkata kepada bapanya, wahai Amirul Mukminin, kalau harta itu binasa, kami menjaminnya. Harta tadi dah berirap, kita dah beli barang. Kalau rosak, kita kena bayar. Kita bukan cuma tukang bawakan saja pergi Madinah. Kita dah beli barang tersebut, walaupun bukan duit kita, tapi kita kena jamin. Oleh kerana kita kena jamin, maksud dia tu, maknanya kita ada hak untuk mendapatkan untung. Bila kita kena keluar sesuatu, kita ada hak dapat sesuatu. Jadi dia yang Umar terus berkata, serahkanlah, tak boleh. Kasih semua untung dia sekali. Abdullah diam saja. Dan Ubaidullah tetap mendebatnya. Salah seorang yang hadir di majlis Umar berkata, wahai Amirul Mukminin, bagaimana sekiranya harta itu anda anggap sirat, yakni mudharabah? Umar lantas menyetujui pendapat ini dan mengambil modal berikut setengah dari labanya. Jadi ada orang dari dalam majlis itu kasi saranan, kalau kamu tak nak ambil, kamu jadikan lahir. Kamu tak nak, kamu jadikan dia sebagai kirat. Maknanya harta ni adalah harta kerajaan di bawah pentadbiran Amirul Mukminin Umar bin Khattab, bukan harta Musa al-Ash'ari. Baik. Jadi sekarang macam mana nak selesaikan masalah? Kalau kita ambil harta tersebut dan untungnya rugilah dua orang tersebut yang dah sampai yang di barang bawah kan, jaga lepas tu jual. Kepandaian mereka. Tapi kalau kita jadikan yang mutar apa? Antara dua orang dengan kerajaan. Pakai duit kerajaan untuk buat bisnes. Lepas tu untungnya bagi dua. Kerajaan dapat separuh. Orang yang mengusahakan dapat separuh. Kan tak ada masalah. Kalau dia dapat semua untungnya, ada masalah. Sebab nanti seolah-olah macam bila kasih. anak-anak Amirul Mukminin dapat dapat hadiah, dapat apa ke, dapat kelebihan. Tapi kalau macam ini, separuh dia ambil hartanya, untungnya, dan harta dan untung lagi separuh diberikan kepada Amirul Mukminin yang merupakan wakil kerajaan. Jadi Umar bin Khattab pun menyetujui pendapat tersebut. Dan perkara ini disebutkan dalam kitab-kitab Bekah ini dan juga hadis. Tujuannya apa? Nak terangkan bahawa ini perkara telah berlaku di hadapan para sahabat dan tidak diketahui bahawa ada sahabat yang menolak, yang mengingkari. Tak boleh Umar bin Khattab, tak boleh buat macam ini, ini salah dan sebagainya. Oleh kerana tidak ada riwayat mengatakan tak boleh yang menafikannya ke, maka itu adalah dalil bahawa perkara ini disepakati, disetujui oleh para sahabat. Nah, itu pemahaman. Sebab itu kita perlu sangat mengkaji Al-Quran kami dah tentulah, mengkaji hadis-hadis dah tentulah, mana yang sahih, mana yang dhaif. Tapi jangan lupa kita kena kaji riwayat-riwayat daripada para sahabat, perbuatan-perbuatan sahabat, pemahaman sahabat. Kerana kalau kita ikut faham kita sendiri, untuk faham Quran, untuk faham hadis, lepas itu fahaman kita itu bersalahan dengan fahaman sahabat, maka kita akan sesat. Jadi kita kena sentiasa refer balik, check balik fahaman kita dengan fahaman sahabat. Sebab sahabat-sahabat itu adalah sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat tu bukan yang solat orang bagus saja, puasa orang bagus, baca Quran bagus, kemulai bagus, tidak. Kalau dia dalam khairah umat itu, khairah kita, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, mesti kebaikan itu dalam segala-galanya. Dalam ibadah dan satu hal, dalam pemahaman intelek, sahabat paling pandai. Generasi lain semua kurang daripada sahabat. Warak para sahabat, takut buat salah, takut buat dosa, lebih hebat, lebih baik daripada yang selepasnya, walaupun kami ini. Dan akidah para sahabat adalah akidah yang paling baik banding dengan akidah tabi'in pun ataupun sampai kita lagi. Semuanya segala-galanya sahabat lagi baik. Allah reda kepada mereka radhiyallahu anhu, dan mereka juga reda kepada agama Allah SWT. Reda kepada Allah SWT. Dan mereka adalah yang paling baik, dan mereka ni adalah golongan yang terselamat. Contoh sahabat masuk syurga, ada tak orang ragu-ragu sahabat akan masuk syurga atau tidak? Kalau sahabat-sahabat tak boleh masuk syurga, semua sahabat tak masuk syurga, siapa yang enggak boleh masuk syurga? Kalau Umar Umar tak boleh masuk syurga, kita masuk syurga. Apa yang kita dapat? Banyak yang kita sedekah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sedekah semua harta ni. Nak suruh sekarang orang buat macam itu? Tak ada orang nak buat. Baik. Dan mereka telah mengorbankan apa yang boleh mereka korbankan ketika itu, bukan sekarang. Sekarang dah mudah. Keadaan dah berbeza. Islam dah kuat. Ketika Islam itu hanya mereka saja orang-orang Islam. Ketika Islam itu lemah, mereka tolong, tentu sekali nilai dan kualitinya tak sama dengan pengorbanan kita. Kita tak cakap kita ni tak ada pengorbanan untuk agama. Kita banyak korban tu lah. Kita sedekah, tabung jalan, kita sedekah tak. Bagus, kita korban banyak tu. Apa lagi kita dapat? Masjid kita tolong bercium ke? Quran kita wakafkan ke? Agaknya ada lah. Tetapi zaman kuat, ataupun kita katakan zaman tak susah sangat. Tapi para sahabat, zaman susah. Mana-mana musuh menyerang. Silap sikit saja habis. Rasulullah SAW tu boleh diancam saja nyawanya ni. Diancam Rasulullah SAW. Kalau Allah SWT tak bela dia, habis tu. Sebab itu Rasulullah SAW berkata, janganlah kalian menyakiti ataupun mencemooh, mencela sahabat-sahabat. Kalaulah seorang daripada kamu ni bersedekah satu gunung Uhud nilai emas, kamu tak akan sampai apa yang mereka sedekahkan walaupun satu dinar ataupun setengah daripada ini. Mereka punya sedekah setengah dinar pun lagi besar nilainya di sisi Allah SWT daripada kita sedekah satu gunung Uhud. Siapa dah pernah pergi Madinah kena tengok gunung Uhud? Bukit Timah yang agaknya lebih kurang, silap lagi besar lagi gunung Uhud, 120 meter tinggi, besar. Kalau itu semua mas kita sedekahkan, satu orang kita sedekahkan dengan sahabat-sahabat kita sedekah setengah dinar saja. Dengan dinar tu boleh beli satu suku kambing saja pada zaman itu. Tapi nilai ini lebih besar pada zaman itu di sisi Allah SWT. Maka jangan kita lekeh-lekehkan para sahabat. Jadi di sini Umar berkata dan lain-lain lagi bersepakat bahawa dibolehkan untuk mudharabah. Itu ringkasnya. Baik, kemudian apa hikmah mudharabah ini? Dia kata pengarang kitab ini, hikmahnya adalah Islam mensyariatkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia. Jadi Islam mensyariatkan mudharabah ini supaya memberikan keringanan kepada manusia. Terkadang sebahagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya. Dan terkadang ada pula orang yang tidak memiliki harta tetapi dia mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Istimal. Kerana itu syariat membolehkan muamalah atau mudharabah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya. Jelas ya, manusia itu berbeza-beza, yang ada duit tapi tak pandai usahakan. Banyak orang yang ada duit, kalau kasih pada dia, habis dia. Sampai kan kita kena simpankan duit dia lah. Umur dah berapa tahun baru kita kan, kita kasih balik pada dia. Itu pasal orang tak tahu pakai duit tu. Takkan ada orang pula tak ada duit, pandai tambah-tambahkan duit, pandai cari income. Jadi macam mana? Kerjasama. Kalau semua hanya boleh usahakan duit dia sendiri, susahlah. Orang yang ada duit tapi tak pandai tak boleh lah bertambah hartanya. Kemudian orang yang tak ada duit tak boleh buat kerja pasal dia tak ada duit nak usahakan. Jadi itu mudah kalau syariat Islam ini memulihkan mudharabah. Kemudian pemilik harta mendapatkan manfaat dengan pengalaman mudharik. Ini orang yang memberi modal, sedangkan mudharik dapat memperoleh manfaat dengan harta. Dengan demikian ada ciptalah kerjasama antara modal dan kerja. Dan Allah tidak menetapkan segala bentuk akad melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terbendungnya kesulitan. Ini kaedah yang amat penting sekali. Dalam Islam, ada satu kaedah. Tak ada benda yang dibolehkan dalam Islam ini melainkan terdapat padanya maslahat. Dan maslahat ni ada dua macam. Sama ada maslahat tu maslahat semata-mata, maknanya tak ada benda yang tak bagus dalam kebolehan itu, syariat itu. Ataupun maslahat ni adalah maslahat rajihah, iaitu maslahat yang dominan. Kalau maslahat dominan maknanya ada tak bagus dia kat situ. Tetapi maslahat dia lebih dominan. Tak ada satu hukum Islam, solat ke, ibadat apa ke, begitu juga dengan muamalah dan sebagainya, melainkan setiap hukum itu terdapat maslahat. Sama ada maslahat semata-mata seperti bersedekah, garanti sama maslahat semata-mata, ataupun solat dan sebagainya, ataupun dia maslahat yang dominan walaupun ada mungkin tak bagus. Contohnya jihad. Jihad tu ada tak bagusnya. Pergi jihad ada kemungkinan luka, ada kemungkinan mati, dan rosak mesti ada, kerosakan mesti berlaku. Itulah asal dalamnya peperangan. Penat lagi. Kalau tak penat tak dinamakan jihad. Tetapi disyariatkan oleh Islam, dan kita yakin sebagai orang Islam disyariatkan sesuatu itu dan termasuk kat sini jihad itu kerana terdapat padanya maslahat yang dominan raja. Inilah yang tak diterangkan Nak terangkan tak sempat tuannya. Apa maslahat-maslahat dan macam-macam lagi. Tak ada satu amalan. Kemudian zikir kepada Allah, ingat kepada Allah SWT, banyak maslahatnya. Bukan satu fadilatnya, macam-macam fadilatnya. Daripada sudut pahala lain, daripada sudut yang dekat dunia ni lain. Antaranya bila kita runsing, itu susah hati, kita punya fikiran kacau bilau, misalnya dalam keluarga tak betul, kerja pun fikiran apakah jalan keluar, misalnya banyak juga. Apa buat? Main game ke? Tengok bola ke? Hiburan ke? Apa jalan ni? Banyak macam-macam orang, macam-macam lah dia punya cara nak apa ni, nak tenangkan fikiran. Dalam untuk bawa pisau rupuk ke? Ataupun panggil kawan berbual-bual chatting ke? Dalam Islam, kalau rungsing betul-betul, maka kita zikir Allah. Kita ingat Allah SWT dengan betul-betul. Sebab Allah SWT ada janji. Ada bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah, dengan zikrullah, hati-hati akan tatma'in, akan tenang, ada tuma'inah, relax. Kalau kita yakin akan Al-Quran Karim adalah kata-kata Allah SWT, maka kita buat. Jangan jadi zikrullah itu termasuk doa, masuk apa-apa saja. Belajar agama itu termasuk zikrullah. Orang kata zikrullah bila kita duduk, kita baca subhanallah, la ilaha illallah, itu zikrullah. Yang ini bukan zikrullah. Yang kita baca ni, yang kita bincang ni, bukan zikrullah, bukan ingat Allah. Kita baca hukumnya pun hukum Allah SWT kan. Kita kan baca hukum Allah SWT yang terdapat dalam Al-Quran, yang terdapat dalam hadis, dan ceritakan dalam ijma. Ini kan semua hukum-hukum Allah. Ini yang ramai orang tak mungkin kurang peka. Ada ingat belajar agama ni bukan zikrullah. Zikrullah tu bila kita start dari kelas, kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah banyak kali. Kalau tak buat macam itu, seolah majlis tu tak ada zikrullah. Ada ke macam tu? Daripada tadi tu kita sebutkan firman, kita sebutkan hadis, kita baca sallallahu alaihi wasallam, kita sebut Allah SWT. Kemudian kita hayati ya kan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memahami kan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat siapa tu? Allah. Baik. Sebab itu apabila seseorang itu mengenalkan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk kat sini mengenal syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innama yashallaha min ibadihi ulama. Biasanya orang yang takut kepada Allah SWT adalah ulama. Ulama tu maknanya ilmu dia sikit ke banyak? Ilmu dia banyak. Dan ilmu yang paling tinggi sekali yang buat dia takut kepada Allah SWT adalah ilmu kebesaran Allah SWT. Maknanya dia kenal kebesaran Allah SWT, dan dia dah seolah-olah nampak ke depan mata dia tu api neraka, mesti dia takut kepada Allah SWT. Takut nak buat dosa. Walaupun dia itu satu orang, kemudian bawah tu ilmu-ilmu lain. Biasanya macam tu. Sebab tu ulama' selalu mentafsirkan, ulama' yang dimaksudkan sini adalah ulama' yang mengenal Allah SWT. Ilmu dia lah, dia kenal Allah SWT. Sebab kalau dia cuma tahu ilmu buku je, dia cuma hafal Al-Quran, dia tak faham apa benda dalam Al-Quran, dia baca hadis, dia tak faham apa-apa, dia tak ilmu. Ataupun dia faham tetapi dia tidak ada ketakutan kepada Allah SWT, masih buat maksiat dan sebagainya, alhamdulillah. Apa dia cakap tapi dia tak buat, maka yang itu sebenarnya tak akan takut kepada Allah SWT. Jadi itu adalah mengenal akan kebesaran Allah SWT. Kemudian yang bawah itu semuanya ilmu-ilmu Allah SWT yang termasuk kat sini dari nasihat. Jadi kita telah sampai kepada pengenalan tentang mudharabah ini. InsyaAllah kita dengar, kita baca lebih manfaat. Kita akan masuk ke dalam lebih mendalam dalam mudharabah ini, rukunnya, syarat-syaratnya dan sebagainya. Allah Alam Sallam. InsyaAllah kita mungkin di sini dahulu. Bismillah Salam Syah. Subhanallah wa bihamdika. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah.